Cong. Ademu ki nanti. Wis telung dina ki gak ono. Nanti adekmu. Wis, Mak. Tak golekane wae adekku. Iya, Cong. Croissant, nang kono, dolan nang omae konco, mangan turu nang omae konco. Suenang, nang terminal, sabolone konco dolanan, mung cangkruan nang pinggir dalan. Amina, Amina, adikku rano, yo adikku rano. Igole ikon tak pikir konsep nang kono giling ma wes namule di kuatiri moso kontra ruang so gole ikon jajal ngomong ikon api-apian kamborekan malah kon ngilang. Amina, Amina, adikku rano, yo adikku rano. Digole ikon tak pikir konsep nang kono giling ma wes namule di kuatiri moso kon raruong so ikon tak pikir kon senang kono bileng ma wes namule di kuatiri moso kon raruang so turun ketemu, Mak.